Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamasaka bisunati ilmidin. Pemirsa, saya terdengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan daurah kita, daurah idaman, yaitu ilmu-ilmu dasar keislaman, membahas kitab Usul Iman fi Daul Kitab wa Sunnah, pembahasan dengan pokok-pokok keimanan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ini adalah gagasan dari teman-teman dari BSI Bekar Sunnah Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Baik para teman BSI yang dirahmati Allah SWT, bahwa pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan tentang beriman kepada Rasul. Kemudian dari berbagai pokok bahasan yang berkenaan dengan beriman kepada Rasul ini, cukup banyak sekali cabang-cabang yang telah kita bahas kemarin, mulai dari kekhususan, kemudian keistimewaan dari kenabian Muhammad SAW, kemudian juga membahas tentang hak-hak yang harus ditunaikan oleh umat kepada Rasulullah SAW, ya, hak Rasulullah SAW atas umatnya. Kemudian lanjutan dari pembahasan tersebut adalah tentang pembahasan yang sering membawa polemik juga di dalam keseharian kaum muslimin, tentang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Nah, ini yaitu dalam melihat Rasulullah SAW dalam mimpi ini bagaimana pembahasannya. Jadi pembahasan kita saat sekarang adalah membahas tentang yaitu penjelasan tentang hakikat melihat Rasulullah SAW dalam mimpi itu bagaimana. Karena begitu banyak, ya, kalau kita hal-hal yang melatar belakangi pembahasan ini, kalau kita lihat banyak sekali di antara masyarakat ada yang memahami ketika seseorang bermimpi bertemu Rasulullah SAW memiliki asumsi-asumsi yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan dia adalah seorang orang yang wali, kemudian berasumsi bahwa dia sudah seakan-akan pasti akan menjadi ahli surga. Terus dibumbui dengan berbagai hal. Kadang-kadang orang-orang yang mengaku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi ini justru melegalkan sebuah aturan atau ajaran yang kadang-kadang mereka lakukan, mengatakan bahwa ajaran ini dia cuma dari Rasulullah SAW melihat mimpi, apakah itu berupa zikir atau berupa doa atau berupa ritual yang kadang-kadang rancu dalam pemahaman ini oleh masyarakat. Hingga kadang-kadang tidak sedikit orang-orang yang melakukan macam-macam bentuk penyimpangan dalam agama ini, yang menjadikan hujahnya adalah atau argumentasinya adalah dia mengatakan saya mendapat hal ini dari Rasulullah SAW melalui mimpi. Nah, ini satu persoalan yang harus kita pahami bersama dan perlu kita ngerti apa hakikat melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan apa bagian-bagiannya. Pertama, melihat Rasulullah SAW dalam mimpi itu ada dalilnya. Ada dalilnya yang akan kita sebutkan nanti. Cuma yang perlu pembahasan di sini adalah apakah mutlak setiap orang yang melihat Rasulullah SAW sudah pasti dia menjadi ahli surga atau sebagai seorang orang soleh? Tidak mutlak. Bahkan melihat Rasulullah SAW secara nyata lebih batilah daripada melihat dalam mimpi. Ya, karena dalam masa Rasulullah SAW, Rasulullah juga dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik juga banyak melihat Rasulullah SAW. Ya, bahkan berjumpa dengan Rasulullah SAW, bahkan sholat di belakang Rasulullah SAW, sebagian mereka orang munafik itu bahkan ikut berjihad. Jadi yang jadi persoalan adalah seakan-akan kadang-kadang orang-orang mengaku bermimpi Rasulullah SAW ini dijadikan sebagai hujah oleh dia untuk melegalkan berbagai bentuk pemahaman-pemahaman milisi sunnah Rasulullah SAW atau akidah al-sunnah al-jamaah. Nah, ini yang jadi persoalan. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW, kalau seandainya seseorang mengatakan aku bermimpi Rasulullah SAW, dia ajarkan sebuah ajaran khusus, doa-doa khusus, maka itu pasti bukanlah dia melihat Rasulullah SAW. Sudah pasti itu. Karena tidak akan mungkin lagi ada syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, akan diturunkan dengan cara menambah ajaran Islam melalui mimpi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, itu suatu kebatilan. Karena agama ini sebelum wafat Rasulullah SAW sempurna. Makanya ketika di Padang Arafah, di Haji Wada, Rasulullah SAW menyebutkan Allah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, sungguh kalian akan ditanya tentang aku, apakah aku sudah menyampaikan semua yang ditugaskan Allah kepada aku, kata Rasulullah kepada para sahabat. Ya, para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, ya, engkau telah menyampaikan, sungguh engkau telah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Allahumma fashhad, ya Allah, tolong saksikan. Dan itu pula lah yang disaksikan oleh para ulama, ulama tafsir, para ulama menjelaskan tentang maksud dari al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, ya, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, ya. Agama itu telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa ridu lakum Islam Madinah, dan aku telah ridai Islam. Maka tidak ada lagi istilahnya orang mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah zikir, membuat sebuah doa atau selawat, lafaz selawat yang dihujah itu adalah dia dapat melalui mimpi, itu sudah tidak ada lagi babnya. Karena melihat Rasulullah bisa saja iya, tapi akan kita jelaskan apa maksudnya dari penjelasan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, jika ada orang mimpi melihat Rasulullah SAW dalam tidur adalah benar dia melihat Rasulullah SAW, karena setan tidak akan mungkin menyerupai fisik Rasulullah SAW. Itu hadisnya ada, cuma penjelasannya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, ini yang perlu kita pahami. Karena tadi kita katakan ada sebagai busroh bagi seorang tadi untuk motivasi dia. Tapi apakah mimpi sebagai hujah dalam agama? Tidak. Mimpi orang soleh bukan hujah. Mimpi seorang bukan hujah. Hanya hujah itu adalah mimpi para nabi, iya. Karena mimpi para nabi itu adalah wahyu. Nah, ini perlu diketahui. An kata ulama, yahsluhu listiknas. Untuk bagi sebagai dorongan tambahan. Pemanya ketika dia pemanya taruh begini, dia bermimpi melihat Rasulullah SAW atau melihat para salah seorang sahabat atau melihat seorang gurunya, dia menyebutkan, wahai fulan, rajinlah kamu menuntut ilmu atau lakukan selalu rajinlah kamu untuk selalu salat berjamaah pemanya. Maka ulama ini adalah suatu istiqnas namanya untuk pendukung tambahan, ya, atas perintah-perintah Rasulullah SAW semasa hidup yang mana Rasulullah menyuruh kita untuk salat berjamaah. Nah, itu sah. Kalau itu tidak bertentangan. Ya, nah itu tidak bermasalah. Cuman kalau ada orang bermimpi, wahai sepulan, kamu ini adalah seorang hamba yang soleh, maka kamu telah memiliki pemanya kedudukan, ya, kedudukan yang sangat mulia, maka kamu tidak perlu lagi sholat lima waktu dalam sehari semalam, cukup kamu sholat dua kali sehari, pemanya. Atau umpamanya kamu sudah tidak wajib lagi menjalankan acara agama. Atau diajarkan pemanya kamu saya beri sebuah zikir, dan zikir adalah mujarab bagi siapa membacanya dia akan dapatkan pahala melebihi dari 70 kali khatam Al-Qur'an pemanya. Ini jelas kebatilan, karena tidak ada lagi keutamaan-keutamaan apapun yang akan penambah pelengkap dari ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada lagi karena ajaran agama itu sudah sempurna. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, ya. Baik. Cuman kalau ada dia melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, kemudian Rasulullah memotivasi dia untuk melakukan hal-hal yang baik, yang disyariatkan sebelum Rasulullah SAW wafat, itu pasti bisa diterima. Cuman perlu lagi nanti ada syaratnya, itu apakah benar dia mengerti tentang sifat Rasulullah SAW. Ya, maka pada Ibnu Sirin menjelaskan, jika seorang bermimpi Rasulullah SAW kemudian dia mengerti tentang sifat fisik Rasulullah SAW, dan dia melihat sifat fisik Rasulullah SAW yang dia dan itu persis yang terdapat dalam dalil-dalil, ya, dalam dia dalil yang syar'i, maka itu pasti dia melihat Rasulullah SAW. Tapi kalau dia melihat, aku melihat Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat tinggi, nah, itu dia pasti, karena Rasulullah SAW dalam hadis bukan sifat fisik Rasulullah SAW, bukan terlalu tinggi, bukan terlalu pendek. Atau melihat Rasulullah SAW bukan pemanya Rasulullah SAW tidak punya jenggot, dia mimpi pemanya melihat Rasulullah SAW ganteng, ya, tidak punya jenggot sedipun. Nah, itu sudah pasti bukan dia melihat Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah berjenggot. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama, di antara Ibnu Sirin menyebutkan, Ibnu Sirin terkenal di antara tabi'in yang paling apa namanya bisa mentakbir mimpi, ya. Ada sebuah buku yang dinisbahkan kepada Ibnu Sirin juga bahwa dengan tabir mimpi. Cuman takbir mimpi ini bukan setiap peristiwa yang sama takbirnya sama, itu perlu juga, ya. Maka ketika ada seseorang datang kepada para ulama atau pada Ibnu Sirin, bukan kan diriwayat ini kan disebutkan, dia bertanya, bagaimana menurut kamu bentuk yang kamu lihat dalam mimpi itu seperti apa Rasulullah SAW? Maka orang itu mengatakan, saya melihatnya mirip seperti pemanya Hasan bin Ali, ya, lebih mirip kepada Hasan bin Ali, ya, itu. Maka Nabi mengatakan, sungguh engkau telah melihatnya, karena memang fisik Rasulullah SAW, ya, mirip dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi kalau sekarang kita melihat mau memakan dengan siapa, kami kan, karena kita juga tidak melihat Hasan bin Ali, tapi kita melalui syama'il namanya, disebut oleh para ulama kitab Syama'il Muhammadiyah, atau ciri-ciri fisik Rasulullah SAW itu ada, ya, ada sifatnya bagaimana senyum Rasulullah SAW, bagaimana jenggotnya Rasulullah SAW, bagaimana pipinya Rasulullah SAW, bagaimana bibirnya Rasulullah SAW, bagaimana matanya Rasulullah SAW, itu ada dalam kitab-kitab diriwayatkan oleh para ulama kita yang menulis dan sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, sifat-sifat terutama kemuliaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sedikit mukaddimah. Jadi bukan artinya tidak akan mungkin seseorang bermimpi. Cuma jadikan sebagai tolak ukur kesolehan seorang ini jangan perlu juga, tidak mutlak. Bisa jadi kemimpiannya Rasulullah SAW tidak mutlak sebagai apa namanya tolak ukur kesolehan seorang, tidak mutlak. Saya katakan tidak mutlak. Cuman para ulama-ulama yang pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW dimimpikan oleh orang lain. Ya, dimimpikan oleh orang lain seperti Imam Bukhari yang dimimpikan ya bahwa dia membersihkan debu dari Rasulullah SAW. Maka para ulama menyebutkan di antara takbir mimpi itu adalah baras Imam Bukhari, yaitu membersihkan hadis-hadis Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang naif. Dan juga seperti Syekh Albani juga pernah dimimpikan, ya, atau para ulama-ulama yang lain, seperti yang kita sebutkan juga dalam pelajaran kita Imam Tabari, dimimpikan dia membela Rasulullah SAW, atau berapa ulama ya yang pada akhirnya memang kenyataan dalam hidup mereka, mereka adalah orang yang membela ajaran Rasulullah SAW, membela sunnah Rasulullah SAW. Dimimpikan Syekh Albani pernah juga dimimpikan oleh seseorang, ya, di mana Rasulullah SAW, apa namanya, beliau juga, ya, arti dari mimpi itu adalah maknanya baru adalah seseorang yang akan selalu kembali menghidupkan sunnah, kemudian juga memberikan hadis-hadis Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang tidak sahih atau hadis-hadis yang maudhu' dan dhaif. Jadi dimimpikan orang. Karena yang paling banyak kadang cerita tentang ulama itu adalah dia dimimpikan orang, tapi bukan dia sendiri yang bermimpi kadang-kadang. Ya, itu umumnya dalam cerita para ulama. Bahwa di sini sebutkan penjelasan tentang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Dalam mimpi. Ada beberapa redaksi hadis di sini yang kita bacakan. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW, ya, hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan tentang kemungkinan seseorang itu akan melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Ya, barang siapa yang benar-benar melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, wah, sungguh dia melihat Rasulullah SAW. Tapi maksudnya sungguh melihat Rasulullah SAW itu bagaimana? Kalau dia melihat dalam mimpi itu seperti sifat-sifat fisik Rasulullah SAW terdapat dalam hadis yang sahih. Namun mungkin enggak setan mengaku-ngaku bahwa dia adalah Nabi. Mungkin saja dia sebagai nama Muhammad SAW, sebagai Rasulullah. Tapi kan kita bisa mendustakannya dari sisi apa? Dari sisi fisiknya. Nah, di situ. Jadi bukan berarti di sini setan memang tidak akan mungkin untuk menyerupai fisik Rasulullah SAW. Tak akan berarti menafikan setan tidak akan pernah mengaku-ngaku. Nah, itu harus dibilang. Setan pernah mengaku-ngaku. Sebagaimana dunia ini banyak orang mengaku ya. Mengaku sebagai ini, mengaku sini, padahal dia bukan. Ya, dalam kehidupan saja banyak orang mengaku-ngaku. Jadi mengaku-ngaku itu ada. Tapi kan terbukti kebohongannya ketika kita, yang terlihat dalam mimpi itu, dengan hadis-hadis yang terdapat dalam syama'il atau kepribadian, sifat-sifat kepribadian Rasulullah SAW, baik secara fisiknya maupun secara akhlaknya. Baik, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Orang yang melihatku dalam tidur, maka sungguh dia telah melihatku. "Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Karena syaitan itu tidak akan mungkin menyerupai fisikku. Menyerupai fisik Rasulullah tidak akan mungkin. Karena di antara kesempurnaan fisik Rasulullah SAW adalah manusia yang fisiknya sangat sempurna dari sisi kegantengan, kesempurnaan, ya. Nah, wajah beliau juga demikian. Itu hadis riwayatkan Imam Muslim. Maka tidak akan mungkin setan meniru fisik, menyerupai fisik Rasulullah SAW. Tapi tadi kembali kita katakan, apakah mungkin setan mengaku-ngaku? Bisa saja, tetapi dia tidak akan mampu, ya, mengelabui orang untuk membuat dusta, ya. Karena bila kita mempelajari sifat-sifat Rasulullah SAW, kita akan tahu bahwa setan ini bernipu, bahwa dia mengaku-ngaku sebagai Rasulullah umpamanya. Dan lafaz yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqdhah." Kita matalu syaitan Nabi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan nyata. Dan syaitan tidak pernah mungkin menyerupaiku, ya, menyerupaiku, tidak akan mungkin menyerupaiku kata Rasulullah SAW. Nah, redaksi ini ada dua yang berbeda. Yang kalau ini akan melihatku dalam keadaan terbangun. Para ulama, apa maksud dari hadis yang kedua ini, lafaz hadis yang kedua ini, menyebutkan ada tiga penjelasan. Ini pertama, hadis ini adalah bagi orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu dia bermimpi melihat Rasulullah SAW, maka dia akan melihat Rasulullah SAW dalam hidupnya sebelum dia meninggal. Nah, itu di antara penjelasan hadis ini. Tidak sebenarnya dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok bahwa Rasulullah SAW ketika melihat, dilihat oleh dia dalam mimpi, lalu dia berasumsi dia akan melihat Rasulullah SAW di dunia ini sebelum dia wafat. Ini enggak begitu. Karena tidak akan ada lagi siapapun yang telah wafat akan kembali ke dunia ini. Siapapun. Tidak akan ada lagi. Ya. Karena ada lagi siapapun yang telah wafat kembali ke dunia ini untuk hidup. Ya. Maka maksud dari hadis itu adalah orang yang hidup di masa Rasulullah SAW melihat bermimpi, maka dia akan melihat Rasulullah SAW dan nyata dalam kehidupan nyatanya. Nah. Atau penafsir para ulama tadi sini adalah dia ada sebagai busyrah bagi dia, maka jika dia setelah wafat Rasulullah SAW bermimpi melihat Rasulullah SAW, lalu dia benar, akan maka dia akan dapat melihat Rasulullah SAW kelak di dalam surga. Ini sebagai busyrah bagi dia, ya, bagi dia, maka bagi orang-orang yang melihat Rasulullah SAW. Kadang-kadang juga ada orang bertanya, apa sih resepnya siapa memimpi Rasulullah SAW? Ya, ada juga orang begitu ya. Tidak ada tuntunan-tuntunan tertentu, ritual-ritual tertentu, agar seseorang bermimpi melihat Rasulullah SAW. Ya. Bahkan, ada sebagian orang ya, seorang yang hidup di masa tabi'in mengatakan, kalau seandainya saya dulu hidup bersama Rasulullah SAW, saya akan bisa melihat dan berjuang bersamanya. Malah ulama malah mengatakan, kalaupun engkau hidup di masa Rasulullah SAW, tentu engkau jadi orang yang beriman dengannya. Maka bersyukur sajalah, dengan apa yang terlibatkan Allah, ya, kalau kita belum bisa melihat, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah. Tentu kalau kita ingin benar-benar ingin bertemu Rasulullah SAW, ada dengan menjalankan ajaran beliau, menegakkan sunnah beliau. Itu intinya. Ya. Apalah artinya kita melihat dalam mimpi, tapi tidak melihat bersama beliau di dalam surga kelak. Jadi, berkata Imam Bukhari, ketika menyebutkan hadis ini, Qala Ibn Sirin menyebutkan idza ra'ahu fi suratihi, apabila dia memang melihat seperti bentuk Rasulullah SAW. Apa benar dia melihat bentuknya? Apa benar-benar dia melihat bentuk Rasulullah SAW? Artinya bentuk Rasulullah SAW secara fisik yang nyatanya. Ya, bukan berartinya ada mengaku-ngaku ya melihat Rasulullah SAW lalu sifatnya tidak sesuai dengan sifat Rasulullah SAW. Mengatakan aku lihat Rasulullah SAW itu hitam pemanya. Atau pemanya ada cacat pada fisiknya, enggak, ataupun menyebutkan bahwa Rasulullah SAW putih sekali, enggak juga, karena Rasulullah SAW putihnya bukan putih yang berlebihan juga, ya, atau gemuk sekali, atau kurus sekali, itu perkara Rasulullah SAW. Baik, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, marani fil manam faqad ra'ani fa in la yamghil syaitan ay yatashabbaha bi. Hadisnya bukan Muslim, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku, sesungguhnya setan tidak akan mampu menyerupaiku, kata Rasulullah SAW. Maka hadis-hadis ini menunjukkan tentang, ya, benarnya jika seseorang bermimpi melihat Rasulullah SAW, barang siapa yang melihatnya, sungguh dia perlihatannya benar. Karena setan tidak akan mungkin menyerupai postur fisik Rasulullah SAW. Tetapi yang harus dia lakukan adalah, satu yang perlu dia perhatikan adalah, ya, bahwa penglihatan yang benar, bagi Rasulullah SAW, bahwa dia melihat Rasulullah SAW itu ala suratihi. Ini dalam bentuknya yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih bagi orang yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW waktu hidup. Ya, maka benar-benar dia melihat postur tubuh fisik Rasulullah SAW seperti yang dilihat dalam seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang sifat fisik Rasulullah SAW. Jadi ayyaru ala suratil al-haqiqi al-ma'rufa min sifati, yaitu melihat bentuknya yang hakiki yang dikenal dari sifatnya Rasulullah SAW secara fisik. Wa illa fatakunu ru'yatu sahihatan, maka jika tidak demikian maka ru'yah itu bukan benar, bukan melihat Rasulullah SAW berarti. Ya, wa idza qala Ibn Sirin, karena itulah Ibn Sirin menegaskan idza ra'au fi surati, apabila dia benar-benar melihat seperti fisik Rasulullah SAW terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Benar-benar dia melihat Rasulullah SAW seperti yang terdapat digambarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, sebenarnya dinukilkan Imam Bukhari dan Ibn Sirin dalam sahihnya. Karena itu Imam Bukhari menyebutkan perkataan Ibn Sirin setelah menyebutkan hadis yang itu dalam bentuk mentafsirkan maksud dari hadis itu. Ketika Rasul menyebutkan barang siapa melihatku dalam mimpi maka sungguh dia akan melihatku, ya. Ini maksudnya apa? Maka Imam Bukhari maksudkan menjelaskan maksud dari hadis itu seperti mana tafsirkan Ibn Sirin bahwa bila benar-benar dia melihat Rasulullah sifat-sifat yang dia lihat dalam mimpi itu persis terlihat dalam sifat-sifat yang persis dengan Rasulullah SAW yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan ini lagi adalah yang diriwayatkan Imam Hakim dari jalan Asim bin Kulaib, ya, ia berkata hadatsani abi, bapaknya bercerita kepadanya, dia bertanya kepada Ibnu Abbas atau berkata kepada Ibnu Abbas, ra'aitu nabiyya fil manam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Qala sifhu li, lalu Ibnu Abbas mengatakan, coba sebutkan bentuk yang kamu lihat itu apa, sifatnya gimana. Nah, qala zakartul Hasan bin Ali fasyabatuhu bihi, lalu aku sebutkan tentang sifat-sifat Hasan bin Ali dan aku katakan bahwa mirip dengan Hasan bin Ali. Nah, qala innahu kana yashbihuhu, Ibnu Abbas menjawab, sungguhnya Nabi SAW atau Hasan bin Ali memang mirip dengan Rasulullah SAW. Isnad hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar isnadnya jayyid, jadi baik. Wan Ayyub, ya, Ayyub As-Sikhtiyani berkata, ya, Muhammad bin Sirin, apabila ada orang mengkisahkan, seseorang mengkisahkan kepadanya bahwa dia melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka dia berkata, qala sif li alladhi ra'aitahu, tolong sebutkan bagaimana bentuk rupa yang melihat itu bagaimana. Ya, kalau dia ada orang memimpi kemudian datang ke Ibnu Sirin menceritakan dia melihat Rasulullah mimpi, maka Ibnu Sirin menyatakan, bertanya kepada dia, tolong ceritakan kepada saya, sebutkan kepada saya bagaimana sifat-sifat yang kamu lihat, sifat-sifat fisik yang kamu lihat itu bagaimana. Fa'in wasafahu lahu sifatan la yahuha, jadi ke orang tadi menyebutkan sifat-sifat yang dia tidak kenal oleh musyrin, ya, sifat-sifat itu dalam hadis umpamanya, maka qala lam tarahu, Ibnu Sirin menyebutkan engkau tidak melihat Rasulullah. Jadi memang mungkin ke orang mengaku-ngaku atau syair mengaku-ngaku sebagai nabi mungkin saja, cuman ya setan tidak akan pernah menyerupai fisiknya Rasulullah SAW. Karena itulah intinya, ada seseorang melihat Rasulullah SAW, mengaku melihat Rasulullah SAW, maka dia harus membaca kitab-kitab atau mengenal sifat Rasulullah SAW. Maka kenapa ulama juga menyebutkan dalam kitab-kitab hadis yang ditulis dan mereka tentang sifat-sifat fisik Rasulullah SAW begitu. Jadi kadang-kadang ada sebagai kaum muslimin tidak mengerti tentang fisik-fisik sifat fisik Rasulullah SAW, bagaimana senyumnya, bagaimana mukanya, bagaimana hidungnya, bagaimana dagunya, bagaimana rambutnya Rasulullah SAW, bagaimana jenggotnya Rasulullah SAW, bagaimana kumisnya Rasulullah SAW, bagaimana tangannya Rasulullah SAW, bagaimana postur tubuhnya Rasulullah SAW, itu jarang kita kenal. Tapi malah subhanallah kadang-kadang karena begitu jauhnya kita derajat agama ini, kita malah lebih mengenal bintang film, lebih mengenal bintang bola, dari mengenal dari tokoh-tokoh dunia, ya, tentang bagaimana rupa wajahnya, ya, subhanallah, bahkan sampai tanggal lahirnya, kehidupan sehari-harinya, pekerjaannya, bagaimana sejarah hidupnya. Nah, ini tentu di sinilah tak pentingnya kita mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana sifat-sifat fisik Rasulullah SAW. Bila dia bermimpi, bila dia bermimpi, dia ada yang mengaku sebagai Rasulullah dalam mimpinya, dia tidak tertipu, dia bisa membedakan. Bisa membedakan, dia dapat mengukur kebenaran mimpinya dengan ilmu yang dimiliki oleh dia. Nah, itu diantara para ulama menyebutkan tentang mengarang kitab yang disebut kitab Syama'il Ahmadiyah, yaitu berbagai sifat-sifat fisik Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis. Nah, ini penting kita pelajari, ya. Nah, bagaimana tidurnya Rasulullah SAW, bagaimana jalannya Rasulullah SAW, itu ada semua. Bagaimana, ya, senyum Rasulullah SAW, bagaimana berbicaranya Rasulullah SAW. Nah, itu ada semua. Nah, itu perlu kita ketahui, enggak? Perlu juga, karena bisa-bisa setan kadang-kadang mengaku-ngaku, ya, dia adalah nabi, tapi dia bukan nabi. Ya, kita akan ketahuan kebohongannya dengan kita melihat sifat-sifat fisik Rasulullah SAW yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Begitu. Nah, kemudian juga satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah mengkait-kaitkan melihat Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran bid'ah. Maksudnya, ada orang mengatakan saya mimpi Rasulullah SAW, lalu dia mengasih aku ajibat begini, atau zikir begini, atau mantra begini. Itu pastilah. Itu, ya, jangan percaya lagi lah. Makanya Al-Mu'allimi dalam kitabnya At-Tankil menjelaskan, juga berapa ulama lain menjelaskan, bah, kalau ada orang bermimpi lalu dia membawakan sebuah ajaran menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka itu pasti bukanlah mimpi yang benar. Ya, bisa saja orang mengaku-ngaku dia memimpi tapi dia tidak pernah bermimpi, bisa saja. Maka oleh sebab itu besar sekali azab orang yang mengaku bermimpi dan dia tidak pernah memimpi. Itu apa kata Rasulullah SAW, dia akan disuruh untuk seperti menyamuh rambut, ya, diazabnya di akhirat. Orang yang berbohong dalam mimpi berat berat sekali azab di akhir kelak. Ya, dia mengaku melihat-melihat dan dia tidak pernah melihat. Maka dia akan disuruh, ya, kalau enggak salah dalam maknanya hadisnya adalah disuruh untuk menyambungkan rambut. Nah, kalau tidak tentu dia diazab. Nah, itu di antara banyak sekali ya. Maka perlu juga kita membaca hadis-hadis aman. Kadang-kadang orang mengaku-ngaku bermimpi barang tidak pernah bermimpi. Ini juga bahaya. Ya. Tadi kita jelaskan bahwa maksud ungkapan Rasulullah SAW, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam alam nyata, dalam keadaan nyata. Maka ulama di sini menafsirkan hadis dalam tiga pandangan, tiga pendapat. Yang pertama tadi kita sebutkan, anna tashbih wa tamsil qaddala al-hadha maja'a fi riwayat muslim. Jadi maksudnya, seakan-akan dia telah melihatku. Jadi perumpamaan yang dikata Rasulullah SAW adalah, maka seakan-akan dia telah melihatku dalam keadaan nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita sebutkan tadi, itu bagi orang yang hidup masa Rasulullah SAW, maka dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW melihatnya. Itu bagi yang lima sahibnya Rasulullah SAW. Atau di antaranya adalah dia akan melihat Rasulullah SAW, ya, melihat dia bertemu dengan Rasulullah SAW atau melihat Rasulullah SAW kelak di akhirat. Ini di antara penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Nah, ini kan pembahasan-pembahasan yang kadang-kadang juga membingungkan ya sebagian kita untuk memahaminya. Ya, karena banyak pula orang-orang yang menjadikan pengakuan dia bermimpi Rasulullah SAW sebagai modal untuk dia melegalkan pemahaman-pemahaman ritual yang tidak ada dasarnya dan tidak ada tentunya dalam sunnah Rasulullah SAW. Baik, selesai tentang pembahasan masalah bagaimana pembahasan persoalan bermimpi melihat Rasulullah SAW di dalam melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Pembahasan lain yang berkaitan dengan bagaimana kepada Rasulullah SAW lain adalah yaitu tentang telah ditutupnya risalah Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW, ini poin kenapa penting, karena dia, walaupun telah kita bahas sebelumnya di antara kekhususan dari Rasulullah SAW adalah beliau adalah penutup surah Nabi dan Rasul. Namun kenapa kita bahas secara khusus ini? Karena dia bagian yang terperinci dan mengimani risalah Rasulullah SAW. Nah, dan pembahasan ini pembahasan yang sangat penting untuk dimengerti secara rinci dan mengetahui dalil-dalilnya. Yang begitu banyak sebenarnya Rasulullah SAW telah menyebutkan akan datang sebelum hari kiamat nanti ada 30 orang yang berbohong, semua mereka mengaku adalah sebagai nabi. Dan tidak asing bagi kita ya, bukan hanya di luar sana tapi di negara kita sudah sekian banyak juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini perlu kita ketahui keyakinan-keyakinan ini penjelasan agar kita tidak tertipu oleh pengakuan-pengakuan mereka mencoba melencengkan akidah kita atau mempengaruhi umat Islam untuk sesat dari ajaran agama mereka. Sebagaimana kita katakan ada lagi yang mengaku saya ini sebagai penutup rasul bukan penutup nabi ya, dengan berkilah dan dengan berbagai hujah-hujah yang diwahyukan oleh setan kepada pemikiran dan pandangannya dia. Dan ini sudah kita jawab saat kita bicara tentang bahwa ketika ada orang berkilah, saya ini penutup rasul bukan penutup nabi. Kalau muat ke penutup nabi. Nah, ini sudah kita jawab ketika kita jelaskan betapa pentingnya mengenal apa perbedaan antara nabi dengan rasul. Kita katakan setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi mutlak sebagai rasul. Maka kalau ada orang mengaku telah menutup rasul tapi tidak menutup nabi, ini suatu hal yang tidak pernah ada di dalam kamus penjelasan para ulama mengatakan bahwa ada rasul tidak nabi. Ya. Maka oleh sebab itu rasul itu adalah nabi. Kalau nabi membantu kenabian sudah tutup, berarti tidak ada rasul lagi. Makanya Allah SWT menggunakan istilah dalam Al-Quran seperti surah Al-Ahzab, maka nama Muhammadun Aba Ahad Mirijalakum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki dari seorang di antara kalian, salah seorang laki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup segala nabi. Karena kalau pintu kenabian sudah ditutup, berarti pintu kerasulan sudah ditutup. Karena seorang rasul mesti dia adalah seorang nabi. Kalau enggak ada nabi, enggak akan ada rasul. Nah, demikian pula hadis-hadis nanti yang kita sebutkan, hadis-hadis yang menjelaskan tentang momen, menjelaskan tentang telah tutupnya kenabian, itu semuanya memakai hadis-hadis mutawatir dan banyak sekali hal ini. Kenapa? Karena akan adanya nanti pengaruh orang-orang berbohong dengan masalah ini, maka perlu kita bahas dan kita jelaskan. Ya. Dan sudah banyak dalam kenyataan sejarah, ya, banyak orang-orang mengaku sebagai nabi, bahkan di antara masih hidupnya Rasulullah SAW ada Musailamah al-Kadzab, ya, kemudian ada Sujah, dan banyak lagi nabi-nabi palsu yang yang sempat juga menyebar di negara kita dan masih langgeng di sebagian tempat adalah yaitu ajaran Qadianiyah, ajaran Mirza Ghulam Ahmad, ya, atau disebut dengan Ahmadiyah. Nah, untuk membatalkan ajaran Ahmadiyah ini sebetulnya gampang saja, ya. Mereka apa sih dasar dia? Anehnya dia, ya, sangat mudah dibatahkan. Karena di antaranya Allah menyebutkan wa ma'arsalna rasul illa bilisani qaumi, tidak kami utuskan seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Ya kok malah Mirza Ghulam Ahmad ngaku sebagai nabi tapi kitab suci berbahasa Arab? Tentu tidak, apakah orang India berbahasa Arab? Kan tidak. Karena memang dia tidak punya wahyu sehingga dia mengotak-atik menciplak-ciplak ajaran Al-Qur'an, ya. Dan juga sebab lahirnya dia adalah sebagai pendukung untuk dukung politik Inggris yang menjajah India. Maka oleh sebab itu di antara slogan yang disebarkan Inggris adalah orang-orang yang berjuang menegakkan kemerdekaan, ya, kaum muslimin yang berjuang untuk mendukung kemerdekaan India itu dicap sebagai kelompok Wahabi, ya. Dan ini juga perlu kita ketahui bahwa di mana kalimat-kalimat ini sebetulnya lahir dari musuh-musuh Islam untuk melemahkan perjuangan Islam. Baik. Telah berlalu bahas tentang masalah ini, yaitu bahwa kita sebutkan di mana pembahasan kita ketika menyebutkan kekhususan Nabi SAW, bahwa Rasul antara kekhususan risalah Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala Nabi dan Rasul. Nah, ini juga sebenarnya kita jelaskan tadi, dan juga pernah kita jelaskan ungkapan Ibnu Katsir menyebutkan, apabila disebutkan Ibnu Katsir, bangunan kenabian itu suatu ruang yang besar, kemudian di dalam terdapat ruang yang khusus, itulah kerasulan. Apabila pintu masuk ke ruang yang besar ini sudah ditutup, berarti pintu otomatis pintu masuk ke ruang kecil sudah ditutup. Jadi kalau kenabian sudah ditutup, pintu otomatis pintu kerasulan sudah ditutup. Ini agar mudah memahami dicontohkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Kemudian keyakinan meyakini bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW akan memiliki suatu pengaruh ke dalam diri seorang muslim tentang kebenaran Islam ini. Di antara akan mengokohkan bahwa mengakui bahwa agama ini sebagai konsekuensi telah sempurna. Kan telah sempurnanya ajaran Islam, maka tidak ada lagi, atau agama yang turunkan Allah kepada makhluknya telah sempurna, maka tidak ada lagi nabi yang akan menyempurnakan ajaran itu. Ini salah satu konsekuensinya, bahwa dan semakin kokoh hanya keyakinan seorang muslim bahwa agama yang dianut oleh umat ini yang dibawa Rasulullah SAW adalah bahwa agama yang sempurna, maka tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Dan ini juga diakui oleh sebagian orang Yahudi, sebagaimana yang orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab yang telah pernah kita sebelumnya, yaitu dia datang semuanya pada kitab suci kalian ada satu ayat, ya, yang kalian baca, seandainya turun kepada kami orang-orang Yahudi, sungguh kami akan menjadikan hari turun sebagai hari besar kami. Maka Umar bin Khattab menyebutkan, aku tahu di mana Rasulullah SAW saat turunnya ayat tersebut adalah di Arafah, ya, dan aku di Arafah, kata Umar bin Khattab. Dan hari turunnya ayat tersebut salah satu hari besar umat Islam, yaitu hari berhukumnya malam di Arafah. Baik. Karena Allah telah tegaskan tekan-tekan sempurnaan agama ini, tidak akan ada lagi yang karena setelah sempurna tidak akan ada lagi nabi yang diutus Allah SWT untuk menyempurnakan lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Surah Al-Maidah ayat 3 yang sudah masyhur, yang sering diulang-ulang para ustaz, ya. Ustaz, para kiai, para tokoh agama. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan cukup mengantar kalian nikmatku, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Nah, sungguh turunnya ayat ini dari para Nabi SAW, diturun pada waktu haji wada sebelum wafatnya Rasulullah SAW setiap bulan. Ada menyebutkan 80 hari, ada menyebutkan 81 hari, ada menyebutkan 82 hari. Jadi sekitar berapa bulan? 3 bulan kurang gitu. Karena Rasulullah haji wada Syawal, kemudian Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Jadi hampir 3 bulan kurang gitu. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW turunnya ayat ini. Karena itulah orang Yahudi merasa cemburu dan merasa cemburu kepada orang-orang Islam, orang-orang Muslimin tentang ayat ini. Sebenarnya diwakilkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa seorang Yahudi Umar bin Khattab lalu diberkata, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazal 'alaina ma'syarul yahud la takhadna dzalikal yaum 'ida. Ada satu ayat dalam kitab kalian baca, kalau seandainya turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari besar. Qala wa ayyu ayah? Kata Umar menyebutkan ayat yang mana kau maksud? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, yaitu ayat yang berbunyi pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Waqad abraza an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqiqah fi surati mahsusa, dan ini telah dijelaskan lebih gamblang oleh Rasulullah SAW dalam bentuk yang lebih hakikatnya yaitu cara sentuh dan padahal kita tashbihi risalat qablahu, dan ini juga sebenarnya adalah hadis yang telah kita jelaskan sebelumnya di mana Rasulullah SAW menjelaskan pembahasan ini, ya, menjelaskan pembahasan ini mengumpamakan secara bentuk fisik, ya, dalam bentuk gambaran seperti seseorang sedang membangun sebuah bangunan lalu tersisa satu bata yang belum dipasang, ya, maka manusia berkelilingi bangunan yang indah itu lalu mereka ketika melihat satu bata belum dipasang mengomentari halangkah baiknya seandainya bata yang satu ini dipasang, akan sempurnalah keindahan bangunan ini. Maka Rasul mengatakan akulah yang labina bata yang satu itu, berarti tidak sempurna, ya. Bahkan bihatuhu maudi' tilka labina, maka diutusnya Rasulullah SAW adalah bagai gambaran tentang tempat bata tersebut telah tutupnya sempurna binaan bangunan kenabian. Dalam ini adalah ya secara zahir, maka di sini tidak ada lagi hal yang perlu ditambah, ya. Ya tidak perlu lagi, tidak ada lagi tempat yang disebutkan oleh alasan-alasan adanya Nabi setelah Rasulullah SAW. Khususnya agama ini yang secara kenabian maupun kerasulan. Kama anna la yumkin ziyada fi dzalikal qasr, kemana diumpamakan tadi bahwa tidak akan ada lagi nabi dan tidak ada rasul karena sudah sempurna. Sebenarnya tidak ada mungkin lagi adanya penambahan pada bagian bangunan yang kurang tadi. Hanya satu bara saja kemudian sudah ditutup dan dipasang. Dan ini sudah berlalu kita sebutkan beberapa hadis-hadis. Nanti kita akan sebutkan beberapa hadis di sini yang sempat saya menulis hadis-hadis ini melakukan penelitian ulang terhadap beberapa hadis-hadis yang bicara khatamun nubuwah yang pernah kita muat dalam sebuah jurnal, ya. Kemudian di antara poin juga dengan mengimani telah tertutupnya risalah ini kenabian Rasulullah, bahwa kenabian Rasulullah telah menutup semua risalah kenabian dan kerasulan adalah sikatul ummah bi adam nasakh hadadin, yaitu keyakinan umat tidak ada lagi agama ajaran yang akan menasakh menghapus ajaran agama ini, itu syariat Nabi Muhammad SAW karena dia adalah syariat Allah yang sampai hari kiamat. Kemudian makanya Allah ya, bentuk keyakinan tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW, maka Allah telah menjamin terjaganya kitab suci pegangan umat ini yaitu Al-Quran Karim. Ya, maka oleh sebab itu meyakinkan umat ini tidak ada lagi agama yang akan menghapus agama ini ataupun menggantikan agama Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah makna khatam nubuah bin umat yang alaihissalam annahu la tabtadi unubuatun wa la tushra' syari'atun ba'da nubuati wa syari'atihi. Dan ini menunjukkan akan tidak akan ada lagi nabi yang diangkat yang akan diutus atau rasul yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keturunnya Isa? Karena ada dalam riwayat sahih bahwa Isa akan turun sebelum datangnya hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Adapun turunnya Isa Al-Masih alaihissalam bukanlah sifatnya sebagai nabi yang baru, tapi dia adalah nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia turun nanti, dia bukan berarti membawa ajaran baru atau mengamalkan ajaran yang diajarkan kepada umat Bani Israel, akan tetap dia merupakan salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW yang dia akan menjalankan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kena akan beribadah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan dengan syariatnya yang sebelumnya. Karena syariatnya tersebut telah dimansukh, ya, maka dia tidaklah melakukan ibadah dengan pola agama yang syariatnya yang diwahyukan waktu dia sebelum utusan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga perlu dipahami. Yang ketiga dari poin ini ada dapat memastikan kebohongan setiap orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tanpa perlu berpikir ataupun menyeleksi, tidak perlu lagi. Pasti setiap orang yang mengaku ada sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW sebagai rasul itu adalah kebohongan yang nyata. Ya, ini adalah dibentuk konsekuensi keyakinan dari buah keyakinan tentang akidah khatam nubuah. Itu keyakinan yang menunjukkan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat menjaga umat ini dari berbagai bentuk tipuan-tipuan orang-orang yang berusaha menyesatkan umat ini. Karena itu hal ini sudah ditakrir oleh Rasulullah SAW, diberikan penjelasan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan tujuan yang ini tetap ditutupnya kenabian itu, maka Rasulullah SAW memberitahu kepada umatnya akan datang nanti orang-orang yang mengaku nabi yang mencoba untuk menyesatkan umat ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun, sesungguhnya akan terdapat di tengah-tengah umat ada 30 orang pembohong, kullum yas'anahu bi, dan mereka masing-masing mengaku sebagai nabi, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku itu penutup nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi betapa jelasnya dalam hadis ini Ya, Rasulullah SAW telah mengingatkan agar umatnya jangan percaya dengan siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu Rasulullah telah mewanti-wanti mengingatkan umatnya ya sebagai peringatan. Dan kepada umatnya Rasulullah SAW telah mengatakan, datang setelah wafatnya Rasulullah SAW atau setelah Rasulullah SAW, orang-orang yang mengaku sebagai nabi yang jumlah mereka ya sampai 30 orang. Para ulama menyebutkan apakah jumlah 30 itu persis 30 atau maksudnya sekedar menggambarkan jumlahnya yang banyak. Ada yang mengatakan persis 30 yang maksudnya adalah memiliki pengikut atau pengaruh terbesar ya, atau yang mendunia pengaruhnya. Ada yang mengatakan itu sebagai jumlah untuk menyebutkan kebesaran jumlah mereka. Ada yang demikian. Kemudian semasing-masing mereka mengaku sebagai nabi, kata Rasulullah SAW, wa ana khataman nabiyyin, ya, aku ini penutup semua nabi, kata Rasulullah. Lalu ditakit lagi, la nabiyya, tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi begitu ungkapan sangat tegasnya disampaikan Rasulullah kepada umatnya. Yang keempat adalah konsekuensi dari keyakinan khatamun nubuwwah ini adalah yaitu tentang kemuliaan umara, para pemimpin dan ulama dari umat ini, yang mereka lah yang bertugas lanjutkan dakwah yang telah diwariskan Rasulullah kepada umatnya ya, dalam perjuangan mereka menaikkan agama ini ya, berbeda dengan Bani Israel yang sebelumnya mereka dipimpin oleh nabi-nabi ya, tetapi dari umat ini adalah yang melanjutkan perjuangan dakwah itu adalah para ulama dan umara. Ya, besarnya keutamaan para ulama dan umara dari kalangan umat ini yang menjadikan ya, mereka lah yang menjadi pemimpin umat, mereka lah yang menegakkan agama ini ya. Ya, mereka adalah pemimpin umat dan membela agama ini untuk tetap tegak dan menyebar dan bertahan sampai hari kiamat. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang jelas, dalam hadis yang lain menyebutkan, la tazalu tifatun min ummati zahirin 'alal haq. Jadi ada, akan selalu ada di kalangan umat Islam ini benar-benar konsekuen menjalankan Islam yang asli, Islam yang murni. Tidak tidak mengapa bagi mereka hal orang-orang menantang dan membenci mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Nah, adapun Bani Israel dahulu, mereka dipimpin oleh para nabi. Kanat Bani Israel tasumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Ya, nabi Bani Israel dahulu mereka selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi meninggal digantikan oleh yang lainnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, dalam hadis Imam Bukhari Muslim, wa innahu la nabiyya ba'di, dan tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah. Ini ketegasan. Jadi Rasulullah menyebutkan kalau Bani Israel dahulu memang mereka selalu dipimpin oleh nabi-nabi, tetapi kata Rasulullah SAW, umat ini tidak dipimpin oleh nabi selalu, tapi hanya dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW, wala nabiyya wa inna la nabiyya ba'di, dan tidak lagi nabi setelahku. Fastakunu umma khulafa taksur. Nah, akan terdapat pemimpin-pemimpin yang begitu banyak, tokoh-tokoh ya, pemimpin-pemimpin, presiden-presiden ya. Jadi kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan yang banyak. Jadi antara makna khulafa di sini, karena pengertian khulafa itu ada dua, maksudnya khulafa ar-rasyidin, ada maksudnya khulafa adalah pemimpin-pemimpin politik kaum muslimin ya, apakah itu raja, apakah itu amir, apakah itu presiden ya, dalam bahasa sekarang ya. Taksur, akan banyak. Jadi banyak sekali pemimpin. Qalu fama ta'muruna, sahabat bertanya, kalau begitu bagaimana sikap kami wahai Rasulullah, apa perintah kamu kepada kami Rasulullah? Rasulullah menyebutkan baitil awal fal awal, itu baiat yang pertama ya, siapa yang menjadi pertama di baiat itu yang berhak menjadi pemimpin, kata Rasulullah awal ya. Kemudian fafu baitil awal fal awal wa'tuhum haqqahum wa'tuhum haqqahum, ya, berikan kepada mereka hak mereka. Ini termasuk di antara dalil tentang apa taatnya kepada pemimpin ya. Nah, berikan hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum. Allah akan bertanya kepada mereka, meminta pertanggungjawaban mereka di akhirat tentang kepemimpinan mereka terhadap kalian. Ya. Jadi ada kewajiban pemimpin, ada kewajiban rakyat. Ya. Selama pemimpin itu berada menyuruh hal-hal yang baik, positif, wajib kita taati. Karena Allah menyuruh kita, ya ayyuhallazina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul li amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin kalian. Dan bila pemimpin itu mengeluarkan aturan-aturan yang tidak berkenan dengan agama kita, maka itu suatu kewajiban dan itu ada bagi kita karena perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah SAW. Namun bila ada peraturan yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, bertentangan ajaran Allah dengan ajaran Rasulullah SAW, maka tidak perlu kita ikuti. Tapi dalam waktu yang sama bukan berarti kita menentang perintah-perintah yang lainnya, atau kita lakukan kegiatan upaya-upaya untuk menjatuhkannya atau mengkudetanya atau menjatuhkan kehormatannya, tidak. Seperti mana kita kepada orang tua kita, ya, orang tua kita walaupun dia tidak menjalankan ajaran agama secara baik, tapi kita disuruh umpamanya sholat, tapi dia enggak sholat, tetap kita wajib kena dua perintah kita, perintah Allah kita untuk sholat, perintah orang tua kita untuk melaksanakan sholat. Kita wajib melaksanakan perintah itu karena sesuai dengan perintah Allah SWT. Bila orang tua kita juga kita perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah SWT, Allah ajarkan dalam surat Luqman, wa in jahadaka an la tusyrika wa jahadaka an la tusyrika bima salaka bi'in fala tu'ihuma wa sa'ima fi dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu itu menyuruhmu berbuat syirik, jangan taati, tapi tetap gauli mereka dengan baik. Nah, ini adalah pola bagaimana kita ta'abul dengan pemimpin yang memiliki kezaliman-kezaliman. Ya, kesalahannya tidak perlu, tidak boleh kita ikut. Hal-hal yang bertentangan ajaran agama tidak boleh kita ikut. Dalam waktu yang sama kita tetap menjaga adab untuk berkomunikasi dengan mereka, dan dalam waktu yang sama kita perlu berusaha untuk menasihati mereka. Nah, ini. Jadi ini untuk menjelaskan, selalu kita jelaskan masalah ini. Ya, untuk menyumpal lah ya, mulut orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa dakwah kita dakwah radikal. Tidak ada dakwah yang benar-benar ya mengajarkan akidah seperti ini kecuali dakwah-dakwah yang selama ini dicap oleh orang-orang sebagai dakwah Wahabi atau radikal semacamnya. Ya, kita tidak pernah memprovokasi rakyat, memprovokasi orang untuk membangkang, mengkudeta, menghasut, bermusuhan, tidak pernah. Kita jelas aturan Islam, akidah yang jelas para ulama kita, kita akidah. Bagaimana sikap muslim menyikapi seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak menjalankan aturan Allah. Ya, ada sikap-sikap yang diatur oleh agama kita. Ya, karena pemimpin itu adalah lambang kekuatan kita. Jika pemimpin kita jatuhkan, maka hilang di bawah bangsa kita, maka negara lain tidak akan menghargai, ya, tidak akan menghargai negara kita, dan kita akan menjadi negara-negara yang didikte, ya, dan oleh negara-negara lain. Maka perlu kita menjaga kehormatan pemimpin kita. Dalam waktu sama berarti kita diam dengan segala penyimpangan yang ada. Bukan diam. Kita wajib memperbaiki kondisi itu. Tetapi dengan cara yang bagaimana? Ya, dengan cara memperbaiki masyarakat, dengan menyehatkan secara umum tanpa menyebut pelakunya, ya, diharamkannya korupsi, dilarangnya melakukan hal-hal yang merusak agama, itu kita nasihatkan secara umum. Tapi untuk langsung kepada personal, menyebut personal di hadapan umum, tidak. Tapi bolehkah kita datang secara personal bagi yang mampu, yang punya fasilitas, yang punya kesempatan, yang punya peluang, yang memungkinkan, wajib bagi dia. Para ulama-ulama memiliki akses kepada pemimpin untuk menyampaikan nasihat, wajib. Ya, wajib bagi dia. Ya. Maka mereka tidak boleh diam. Apalagi ulama yang memang duduk di dalam pemerintahan. Dan dia tahu itu perbuatan yang salah, dia wajib bicara secara benar. Ya. Ada ulama-ulama yang dipilih untuk duduk di pemerintahan, dia wajib berbicara secara benar di sana. Kewajiban dia untuk menasihati, ya. Nah, karena beda tanggung jawab kita. Jadi kalau kita tidak memiliki akses, ya apa? Kita hanya mengkeringkan hati, kita nasihatkan para ulama, kita nasihatkan para masyarakat agar waspada dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah dan seterusnya. Baik. Kana maqamul khulafa fil ummah, maka jadilah kedudukan para pemimpin umat ini seperti kedudukan para nabi yang mereka menjadi pengam umat ini. Ya. Seperti kedudukan para nabi di tengah Bani Israel yang mereka dulu mengayomi Bani Israel. Tapi di tengah umat ini adalah kedudukan mereka sebagai pengayom umat secara politik yang secara kekuatan dan kepimpin mereka. Dalam hadis yang lain dari Buhra, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah ya ba'atu lihadil umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayyujadu bladina. Nah, dia bentuk keutamaan ulama di sini, maka Allah SWT menyebutkan, Rasulullah menyebutkan sabdanya, bahwa Allah SWT akan mengangkat, mengirim ke tengah umat ini setiap 100 tahun, ya, itu ada orang yang akan mempengaruhi ajaran agama ini, memperbarui. Bukan merubah-rubah, bukan merombak, memperbarui artinya dalam bahasa yang kalau kita lihat memperbarui itu adalah menjadi sesuatu itu kembali baru, barangnya masih asli karena tutup debu dan lalu dibersihkan sehingga keasliannya muncul lagi kelihatannya, ya, dibaru lagi. Nah, itu jadi memperbarui, bukan merombak, bukan mutaatik. Karena orang juga sekarang baik pula mengaku sebagai tokoh pembaharuan, tetapi dia malah mengutaatik ajaran itu sendiri. Kemudian kenyataan dalam sejarah umat membuktikan hal ini, maka selalu agama ini ya, selalu amruddin wa dunya mahfulan bil khulafa'ul umara, di mana urusan agama ini tetap terjaga dengan adanya pemimpin-pemimpin dan ulama yang mereka memimpin umat ini dengan syariatnya. Ya, dan selalu Allah SWT juga mengirim ketika umat ini, ketika adanya mulai kehilangan dari berbagai ilmu-ilmu Islam, muncul ulama-ulama yang datang mempengaruhi agama ini ya dalam sepanjang masa. Yani setiap 100 tahun Allah mengirim orang-orang yang memberikan pembaharuan dalam ajaran agama ini. Ya, bisa pembaharuan itu kata ulama menyebutkan secara mutlak ahli dalam berbagai ilmu, ada pembaharuan dalam bidang-bidang tertentu. Ada ulama pembaharu dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang bahasa dan lain sebagainya. Cuman ada ulama yang ahli pembaharu dalam beberapa bidang fikih dan hadis mungkin saja ya. Seperti mana di antara ulama-ulama baharu di abad ini ya, diakui para ulama adalah seperti Syekh Nasruddin Al-Albani yang menjadi pembaharu dalam bagaimana dia kembali menghidupkan gerakan murnian hadis, sehingga tidak sedikit tulis-tulisan beliau yang menyebabkan orang kembali melek, memilih orang kembali semangat untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pula Syekh bin Baz rahimahullah, pembaharu dalam bidang akidah ya. Kemudian Syekh Taimin ada pembaharu dalam bidang fikih yang dia menggali berbagai fikih sehingga muncul kehangatan kembali orang-orang untuk meneliti berbagai pembahasan-pembahasan fikih. Baik. Dan kesan-kesan ada di tengah-tengah umat ini yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu kelompok yang benar-benar menjalankan Islam dengan benar dan tepat sebagaimana yang ajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Baik. Maka akan selalu ada di tengah umat ini orang-orang yang berjiwa yang membersihkan kitab Allah dari tahriful walin, pelencengan pengertian orang-orang yang ekstrim atau intihal mubin, orang-orang yang ingin merusak ajaran agama, wa ta'wil jahilin, atau orang-orang ingin ke ta'wilnya orang-orang yang bodoh ya. Maka agama Allah SWT akan senantiasa tegak, bersih, terang ya, semenjak diutusnya Rasulullah SAW sampai akhir zaman akan selalu orang yang ada tetap memperjuangkan agama ini secara benar dan mengamalkan secara tepat sesuai yang ajarkan Rasulullah SAW. Baik. Maka di antara kekhususan akidah khatamun nubuwah, meyakinilah ditutupnya pintu kenabian adalah kekhususan umat ini yang menyebutkan kuatnya iman umat ini dengan agamanya ya, dan mengangkatkan keyakinannya dan mengokohkan keimanan keyakinan dalam hati seseorang, karena dia yakin ajaran agama tidak akan ada lagi ajaran yang lain setelah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi kita ingin melihat berapa hadis yang sempat saya kumpulkan, ada 17 hadis atau 16 hadis ya. Lafaz-lafaznya ya, di antaranya tadi sudah disebutkan berapa lafaz hadis di situ dalam kitab yang di bawah tadi. Pertama hadis umpamanya tadi hadis perumpamaan Rasulullah SAW menyebutkan masali fin nabiyyin kama masali rajulin, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti rajul bana daran, seseorang membangun sebuah gedung, fa ahsana wa akmalaha, lalu dia baguskan, sempurnakan bangunannya, wa taraka fiha mawdi'a labinatin, kemudian sisakan satu tempat batas saja, lam yawdha'ha, yang tidak dipasangnya, fa ja'ala an-nas yatufuna bil bunyan, lalu manusia mengelilingi gedung-gedung itu, wa ya'jabuna minhu, mengagumi keindahan gedung itu, kebagusannya, ulun law tamma mawdi'u hadhil labina, ya, seandainya ya diletakkan, diisi satu bata yang kosong ini, ana fi nabiyyin, aku di antara para nabi-nabi, ada maudit tekalbina, adalah menutup tempat batang sisa satu itu. Jadi menunjukkan tentang kesempurnaan bangunan kenabian diumpamakan dengan orang membangun rumah secara fisik. Gitu. Hadis lain adalah, masih mirip dengan hadis yang sebelumnya, ya maknanya, yaitu, tetapi di sini di akhir hadis sebutkan, fa'ana labina wa'ana khatam nabiyyin, itu tampaknya. Aku adalah yang bata yang tersisa itu, ya, yang satu itu, dan aku penutup nabi-nabi. Jelas tegas-tegas, ya, penutup nabi-nabi. Kemudian juga hadis yang lain menegaskan bukan khatam nabiin, tapi dengan lafaz mengatakan jitu khatamtul anbiya. Aku datang, ya, nutup tempat itu. Aku telah menutup semua kenabian. Jadi dengan redaksi yang berbeda, ya, khatam nabiin atau dalam bentuk fa'il atau bentuk fi'il, ya, fi'il madi. Kemudian juga lafaz lain fa'tmam tu tilkal labina, aku telah jitu ana, aku sempurnakanlah tempat ya bata yang kosong itu. Jadi sudah sempurna. Ini lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di hadis lain yang menyebutkan, lam yaqul minal nubuwah illa basyirat, tidak ada lagi kenabian yang kecuali kabar-kabar gembira. Qalu wa mal basyirat, apa itu kabar gembira? Ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik. Jadi tidak ada lagi kenabian, hanya salah satu bentuk proses mendapatkan wahyu oleh nabi-nabi sebelumnya adalah melihat mimpi yang baik. Nah, itu saja mimpi yang baik bagi orang mukmin. Tapi itu bukan orang mimpi baik lalu nabi, bukan. Karena lam yaqul minan nubuwah, tidak ada lagi proses kenabian, ya, kecuali hanya kabar gembira saja, itu mimpi yang baik. Kemudian hadis yang lain, banyak sebetulnya hadis ini, tadi saya sebutkan. Sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan, mimpi seorang muslim adalah juz'un ajza'in nubuwah. Jadi mimpi yang baik itu adalah bagian dari mimpi, itu dahulu adalah merupakan suatu mimpi, jalan wahyu untuk kepada para nabi. Kemudian, ya, masih banyak lafal-lafal hadis ini saya lam la nubuwata ba'di illa basyira, tidak ada lagi kenabian setelah aku kecuali mimpi-mimpi yang soleh tadi, mimpi yang baik. Maksudnya itu tidak ada lagi kenabian, cuma salah satu cabang dari bentuk proses mendapatkan wahyu oleh para nabi itu dalam mimpi yang baik. Kemudian juga zahabatun nubuwah, telah pergi proses kenabian, wa baqiyat basyira. Ini lafal-lafal hadis menegaskan tentang dari berbagai sahabat dan dari berbagai redaksi dan berapa kesempatan yang berbeda Rasulullah SAW menegaskan hal seperti itu, ya, tidak sedikit hadis-hadis di sini, ya, di antara juga tersebutkan wa khutima bi an-nabiyun, telah ditutup denganku pintu-pintu kenabian. Itu jelas sekali dengan lafal-lafal yang berbeda-beda, tidak termasuk hadis yang tadi selesai, kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta yab'atha aw yub'atha dajjalun kadzabun qaribu min 30 kulluhum yaz'anahu rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya orang-orang dajjal, pembohong, pendusta, hampir jumlahnya 30 orang, semasing setiap mereka mengaku mereka adalah rasulullah. Kemudian, ya, dalam riwayat ini berbunyi, yaitu kulluhum yaz'anahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la Nabi. Semasing mereka mengaku sebagai nabi dan aku telah menutup semua kenabi dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Dalam hadis-hadis ini terdapat beberapa penjelasan, yaitu diprediksi oleh Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah SWT bahwa peringatan Nabi SAW kepada umatnya tentang akan terdapatnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi sesudah Rasulullah SAW. Nah, itu. Kemudian peringatan Nabi agar tidak mempercayainya. Ya, tidak mempercayai orang-orang tersebut yang mengaku sebagai nabi, ya, karena itu adalah pembohong besar. Nah, kemudian apa lagi? Pernyataan Nabi bahwa beliau adalah penutup segala nabi. Jadi dari hadis-hadis tadi banyak poin-poin yang kita dapatkan. Pertama, pernyataan Nabi akan datangnya adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian yang kedua, pernyataan Nabi SAW agar umatnya tidak mempercayai karena mereka itu pembohong. Yang ketiga adalah pernyataan Nabi SAW bahwa beliau adalah penutup semua nabi. Kemudian yang keempat adalah penjelasan tentang makna khataman al-nabiyyin. Apa maksud makna khataman nabiyyin? Bahwa maknanya adalah tidak ada lagi nabi sesudahnya. Wa ana khataman nabiyyin. Karena disebut oleh orang sebagian orang-orang Qadadian, dia berhujah khataman nabiyyin diarti oleh dia cincin nabi. Karena khatam juga arti cincin, maka dia katakan cincin nabi. Jadi Muhammad itu maksudnya pecincin para nabi, bukan penutup. Padahal khatam itu maksudnya apa? Khatam itu maksudnya adalah stempel. Tidak mesti itu stempel. Makanya ketika Salman Al-Farisi ketika menemui Rasulullah SAW dan dia telah diwasiatkan oleh gurunya dari ulama Yahudi sebelumnya bahwa sudah dekat nabi yang terakhir, maka di antara cirinya adalah disebutkan oleh Salman Al-Farisi ketika Salman Al-Farisi berbelok melihat tanda stempel kenabian yang terakhir itu di belakang pundak Rasulullah SAW ini, itu ada di situ stempel khatam nabiyyin. Tekan pencoba syubhatnya orang-orang Qadian mengatakan khatam itu cincin, maka jelas maknanya Rasulullah SAW wa ana khatamin la nabiyya ba'di, aku penutup semua nabi, tidak ada nabi setelahku. Itu maknanya khatam nabiyyin. Ya, memang di antara makna khatam dalam bahasa bisa cincin, bisa berarti stempel gitu. Ya. Bahkan stempel itu sudah ada penutup segala nabi di pundak bagian belakang belakangan Rasulullah SAW. Kemudian juga terdapat yang kelima, bantahan terhadap ajaran Ahmadiyah yang melencengkan makna khataman nabiyyin dengan makna cincin nabi-nabi. Yang keenam adalah orang yang mengaku menjadi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, ya, adalah dianggap sebagai dajjal dan pendusta. Itu adalah para dajjal pendusta. Yang ketujuh adalah para pendusta itu tidak hanya mengaku sebagai nabi, termasuk juga mengaku sebagai rasul. Nah itu, sebelumnya kan kita sebutkan rafatnya itu, yaitu tidak setiap pihak itu mengaku sebagai nabi, tapi juga mengaku sebagai rasul. Jadi kata riwayat sebelumnya bukan dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "La takum sa'atu, tidak terjadi kiamat hatta yub'atsu dajjalun katabun, sampai muncul orang dajjal yang pembohong, qaribun salasin, hampir jumlah mereka 30 orang, kullum yas'anna Rasulullah." Mereka sebagai utusan Allah. Jadi mengaku utusan Allah, rasul pun dianggap telah ya, maka di sini para pendusta itu tidak hanya mengaku sebagai nabi, tapi juga termasuk sebagai rasul. Nah, dan masih banyak sebetulnya penjelasan-penjelasan lain ya, tentang permasalahan ini, bahwa Nabi SAW adalah penutup segala rasul. Di antara nama beliau disebut, nama beliau adalah yaitu Al-Aqib ya, beliau menyebutkan di antara nama beliau dalam riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim menyebutkan, "Inali asma, saya itu punya nama-nama, ana Muhammad, aku ini Muhammad, wa ana Ahmad, namaku juga Ahmad, wa ana Al-Mahi alladhi yamhu Allah ta'ala bi kufur, ati namaku Al-Mahi, ada Allah menghapuskan kekufuran dengan aku, wa ana Al-Hashir, aku juga disebut Al-Hashir, yang dimana manusia yaitu berada di belakang aku pada hari kiamat. Kemudian wa Al-Aqib, aku ini Al-Aqib alladhi laysa ba'dahu Nabi." Al-Aqib artinya apa? Orang tidak lagi Nabi setelahnya. Jadi banyak sekali redaksi-redaksi yang menunjukkan tentang pembahasan ini, tentang permasalahan ini, begitu. Bahkan juga, ya, ketika Rasulullah SAW perang Tabuk dan Ali meninggalkan Ali di Madinah, Rasulullah SAW meninggalkan. Ketika Rasulullah SAW pergi berangkat perang Tabuk, Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk sebagai penjaga kota Madinah. Nah, lalu Ali protes kayak itu, karena orang-orang munafik menyebutkan bahwa Ali tidak diajak untuk ikut perang Tabuk karena Rasulullah tidak suka pada Ali. Akhirnya Ali menemui Rasulullah SAW. "Apakah meninggalkan aku bersama anak-anak dan para wanita, wahai Rasulullah?" Maka Rasul menyebutkan, "Ala tardha an takuna bini man zai Harun, tidakkah engkau wahai Ali redha kemudian kedudukanmu bersamaku seperti Harun dengan Musa, illa annahu la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku." Jadi begitu, karena memang Harun dan Musa, Harun saudara Musa akan nabi, tapi Ali itu bukan nabi. Maka Rasul menyebutkan, "Illa annahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku." Baik. Kemudian ya, bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sebuah sabdanya, dia kan Imam Tirmizi, ya, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Law kana ba'di nabiyun la kana Umar." Ya, kalau seandainya masih ada nabi setelahku, tubuhnya adalah akan diangkat adalah Umar. Ini menunjukkan tidak ada lagi nabi. Kemudian hadis yang ke-15 ini dari pembahasan yang saya sebutkan ini, yaitu dari hadis Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal. Tentang Dajjal nanti akan datang di akhir zaman. Faqa innahu yabda fa yaqul. Maka pertama Dajjal itu mengaku sebagai nabi, ana nabi, dia akan mengaku sebagai nabi. Wala nabi ba'di. Jawabannya Rasul menyebutkan tidak ada lagi nabi setelahku. Summa yusanni hatta yaqul. Kemudian dia yang kedua mengaku ana rabbukum. Padahal Dajjal itu akan mengaku sebagai rabb kalian. Wa innakum lan taru rabbakum hatta namutu. Dijawab syubhat ini oleh Rasulullah SAW untuk bantahnya, ketahuilah wasallam kalian tidak akan pernah melihatnya rabbnya di dunia ini sampai ia meninggal. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan penjelasan ini dengan banyak redaksi dalam berbagai kesempatan ya, dalam berbagai momen. Baik. Nah, itu yang dapat kita sebutkan dari beberapa kesempatan ini. Semoga apa-apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang. Di sini juga sebut, terdapat saya sebutkan ini bantahan terhadap paham dari Qadianiyah atau Ahmadiyah. Ya. Baik, demikian yang kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas kita ambil faedahnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita akan bahas pembahasan tentang yaitu tentang mukjizat Rasulullah SAW yang berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Nah, Isra bi Rasulullah SAW hakatuhu wa adillatuhu. Tentang Isra wa Mi'raj ini adalah jumpa kita insyaallah pada pagi Sabtu ya. Ya. Kemudian juga ada pembahasan nanti bagaimana penjelasan tentang hidupnya para nabi dalam kubur mereka. Ya. Hidupnya para nabi dalam kubur mereka. Ini akan banyak penjelasan yang sangat urgen untuk dijelaskan kepada umat, karena pembahasan-pembahasan ini sering terdapat kekacauan dalam memahami oleh sebagian, ya. Kemudian akhirnya adalah penjelasan tentang apa beda yang takaroma dengan mukjizat para nabi. Insyaallah demikian, kita cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan melalui chat di Zoom, dipersilakan untuk admin membacakannya. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan, untuk semua pertanyaan sudah diarahkan ke HP Ustaz. Dari Zoom tidak ada Ustaz. Taib, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, salah satu Habib yang mengaku bermimpi Rasulullah SAW namun amalannya tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Apakah benar mereka bermimpi demikian? Wallahu'alam, kita tidak bisa bermimpi atau tidak bermimpi. Siapapun yang bermimpi, apapun belum benar-benar dia bermimpi melihat Rasulullah SAW, ya, tapi bukan mimpi itu jaminan akan dia menjadi ahli surga. Yang menjadi jaminan kita untuk masuk itu adalah bagaimana kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau orang mengaku mimpi melihat Rasulullah SAW, lalu dia tidak sholat, ya, itu sudah pastilah. Ya, bukan boleh saja orang itu bermimpi, ya. Ya, tapi bukan jaminan. Yang menjadi patokan adalah amalnya. Ya, kalau orang bagaimanapun di masa Rasulullah juga banyak orang melihat Rasulullah SAW, tapi ketika tidak beriman dengan Rasulullah SAW, tidak bermanfaat dia melihat Rasulullah SAW. Ya, jadi ini yang tadi kita jelaskan. Banyak orang menjadikan alasan sebagai mimpi dengan Rasulullah SAW untuk melakukan hal-hal yang tidak tuntunan dalam agama. Ya. Apabila dia demikian halnya, ya, bermimpi dengan Rasulullah SAW, kita katakan bukan satu kepastian jaminan untuk seorang itu adalah menjadi ahli surga, tapi bisa saja dijadi istiqnas, mendorong dia karena dia memang bermimpi dan betul-betul dia lihat dalam mimpi Rasulullah SAW setelah dia cek hadis-hadis bicara tentang sifat-sifat fisik Rasulullah SAW, kemudian dia benar-benar kemudian hal itu membuat dia rindu untuk berjumpa Rasulullah SAW sebagai motivasi untuk beramal soleh, ikuti sunnah Rasulullah SAW, itu bagus. Ya, itu yang benar, ya, jika dia memimpi dan mimpi itu jadikan motivasi untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apakah yang datang itu bukan datang, ruhnya tidak ada datang, kita hanya melihat dalam mimpi. Sebenarnya kita melihat orang lain dalam mimpi juga, apa ruhnya datang kepada kita? Tidak, itu kan mimpi itu dari kita, bukan Nabi yang benar-benar datang. Ya, itu kita mimpi dengan siapapun kita bermimpi, ya. Nah, kalau mimpi dengan orang tua kita, bukan berarti orang tua kita datang, kita melihatnya. Rasulullah masih tetap rohnya dia ada di dalam surga sana, ya. Jasadnya masih dalam kubur, tidak akan pernah di alam barzah keluar ke dunia ini. Karena apabila siapapun telah meninggal, arwahnya berada di alam barzah. Posisi arwah di alam barzah itu, jika orang mujahidin dan orang para nabi, mereka adalah ditempatkan tempat yang mulia. Ya, sebenarnya kalau orang mujahidin sebutkan adalah berada dalam apa namanya perut gurung yang hijau berterbangan di dalam surga. Ya. Kemudian, tapi fisik mereka belum di alam surga, ya. Tapi hanya ruh mereka di sana. Nah itu, jadi ini perlu dipahami. Bukan ruhnya yang datang. Kalau kita menemui orang tua yang sudah wafat dalam mimpi, apakah kita benar-benar bertemu dengannya? Maksudnya bagaimana bermimpi? Maksudnya iya, bisa saja kalau memang kita melihat orang tua kita dalam mimpi, ya biasa, betul kita bermimpi melihat orang tua kita, kalau memang persis seperti apa yang kita lihat. Tapi tidak berkemungkinan kalau terjadi hal-hal yang seperti kata Rasulullah SAW, bisa saja setan yang menyerupai, karena memang setan bisa menyerupai orang selain Rasulullah SAW, gitu. Jadi kalau kita bermimpi, ya mimpi sekedar mimpi. Kalau orang tua kita memang kita lihat seperti yang mana yang kita lihat di dunia dulu atau hidupnya, kemudian mungkin ya adalah istiqnas bagi kita agar kita memotivasi mendoakan orang tua kita jika dia berada dalam kondisi yang menyenangkan kita mohon agar Allah SWT benar-benar menempatkan profesi yang baik bagi dia, maka kita termotivasi untuk mendoakannya, untuk berinfak atas namanya dan seterusnya. Ya, tapi sebenarnya kita katakan tidak tinggal Rasulullah SAW. Ya, setan tidak mampu menyerupai, tapi bisa saja setan bisa menyerupai. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ya. Barangkali demikian dulu jumpa kita kali ini. Ya. Dan pertanyaan masuk telah kita bacakan semua. Subhanakallah, mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi materi yang kurang memuaskan. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan melindungi kita dari segala hal-hal yang buruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.